Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين حاضرين جماعة صلاة مغرب yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dan tak henti-hentinya memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan sehingga pada malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita dan pertemukan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan salat maghrib secara berjamaah dan duduk menunggu datangnya waktu salatul isya untuk kita mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam guna kita ambil ilmu yang bermanfaat dari keduanya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah masih pada hadis yang ke-37 yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang apa yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah jalla wa ala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna Allah kataba alhasanati wassayyiat thumma bayyana dhalik, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan semua kebaikan-kebaikan dan semua keburukan-keburukan secara sempurna. Allah telah tuliskan mana kebaikan dan mana keburukan dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan itu semuanya dengan penjelasan yang sempurna tanpa kurang meskipun satu huruf. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah, maka barang siapa yang berniat bertekad untuk mengamalkan satu kebaikan dan dia tidak berhasil mengamalkannya, maka tetap Allah Jalla wa'ala akan tuliskan untuknya satu pahala kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila adhafin katsira. Dan barang siapa yang bertekad untuk mengamalkan satu kebaikan dan dia berhasil untuk mengamalkannya, maka Allah akan tuliskan untuknya satu kebaikan yang dia lakukan itu menjadi 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan menjadi 700, bahkan menjadi lebih dari itu. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, dan apabila seorang hamba bertekad melakukan suatu dosa dan dia tidak melakukannya, dia tidak jadi melakukan dosa yang ia inginkan untuk dia lakukan tadi, maka katabah Allahu indahu hasanatan kamilah, Allah akan tuliskan untuknya satu pahala kebaikan sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabah Allahu indahu sayyiatan wahidah, dan barang siapa yang bertekad melakukan suatu keburukan dan dia ternyata berhasil melakukannya, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah akan tuliskan untuknya satu dosa saja. Ikhwani fillah rahimakumullah, Pada hadis yang mulia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang empat kategori manusia yang melakukan kebaikan dan keburukan. Ada orang yang berniat melakukan kebaikan dan dia berhasil melakukannya, maka orang seperti ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, minimalnya 10. Ada orang yang berniat untuk melakukan dosa dan dia berhasil melakukannya, maka atas rahmat Allah, maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak berikan untuknya dosa kecuali hanya satu, setimpal dengan apa yang dia lakukan dari keburukan dan dosa. Dan apabila kategori ketiga adalah tatkala seseorang berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak berhasil melakukannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tetap akan tuliskan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Hal itu karena niat baiknya yang ada pada hatinya. Niatnya, hatinya berniat untuk melakukan kebaikan, namun apalah daya, tak mampu dia melakukannya, belum sampai dia melakukannya. Namun Allah azza wa jal, atas sikap rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada hambanya, Allah tetap tuliskan untuk hamba tersebut satu pahala kebaikan. Dan yang keempat, ma'asyiral muslimin, dan ini yang akan kita bahas pada malam hari ini, adalah kategori yang keempat dari jenis-jenis manusia dalam beramal kebaikan dan keburukan. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berniat melakukan kejelekan dan tidak berhasil melakukan atau tidak jadi mengamalkan melakukan kejelekan yang dia niatkan sebelumnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya yang mulia ini, orang yang sudah berniat beramal jelek namun dia tidak berhasil melakukannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan tuliskan untuknya satu pahala sempurna. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dibahas oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam, bahwasanya tatkala seorang berniat melakukan kejelekan dan dia tidak jadi melakukannya, tidak jadinya dia melakukan kejelekan tersebut, ini ada beberapa faktor. Dia tinggalkan kejelekan yang sebelumnya dia niatkan tadi sehingga dia tidak berhasil melakukannya. Ini ada beberapa faktor yang dalam syariat tentunya tergantung dengan faktor-faktor tadi, terbedakan apa yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang tersebut yang sudah berniat melakukan kejelekan tapi tidak jadi, tidak berhasil. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah orang yang berniat melakukan kejelekan dan dia tidak jadi melakukan kejelekan tersebut lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena takut kepada Allah jalla wa'ala, karena takut kepada hukuman Allah, takut kepada azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sadar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala syadidul iqab, keras hukumannya. Allah subhanahu wa ta'ala muntaqimul ibad, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukum hamba-hambanya yang melakukan kejelekan. Dia ingat itu. Dia mau berdusta, tapi dia ingat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar. Sepelan apapun ucapan yang dia ucapkan dari kedustaan, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendengarnya. Dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala mendengar kedustaan dan itu adalah suatu dosa, maka Allah jalla wa'ala mengatakan, وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang melakukan kejelekan meskipun itu kecil, sebesar biji sawi, dia akan melihat akibatnya. Mengingat itu dia takut. Wah, tidak usah berdusta. Dia sudah bertekad untuk berdusta, tapi karena dorongan ketakutan dia kepada Allah jalla wa'ala, takutnya dia kepada hukuman dan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala, dia tinggalkan dusta tadi. Ini berarti orang tidak jadi melakukan kejelekan. Kenapa? Lillah, karena Allah jalla wa'ala. Nah, orang yang pertama inilah yang meninggalkan kejelekan karena Allah lah yang akan dituliskan untuknya satu pahala karena dia meninggalkan kejelekan tersebut. Dialah yang dimaksud di dalam hadis ini. Hal ini didukung dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam Muslim. Dalam riwayat tersebut, Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan di dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala Allah memberikan perintah kepada malaikatnya untuk melakukan muraqabah, pengawasan kepada salah satu hambanya, yang mana hadisnya, lihat hamba itu, apabila dia melakukan kejelekan tulis, apabila dia tidak melakukan kejelekan tulis juga untuknya satu pahala kebaikan. Tadi kalau dia melakukan kejelekan tulis baginya dosa, kalau dia meninggalkan kejelekannya tulis baginya pahala satu. Kenapa? Allah Jalla wa'ala mengatakan, innama tarakahu min jarroya, sesungguhnya dia meninggalkan kemaksiatan tadi, dia meninggalkan kejelekan tadi, min jarroya, artinya karenaku. Berarti orang yang akan Allah Jalla wa'ala berikan pahala karena dia meninggalkan dosa yang telah dia niatkan adalah orang yang meninggalkan dosa dan kemaksiatan karena Allah, bukan karena fulan dan fulan. Bukan karena orang, bukan karena ayahnya, bukan karena ibunya, bukan karena temannya, bukan karena gurunya. Dia meninggalkan kejelekan dan kemaksiatan tadi yang sebelumnya dia sudah niatkan lillah, karena Allah Jalla wa'ala dia takut. Kalau dia melakukannya, dia akan terazab. Kalau dia melakukannya, dia akan terhukum. Kalau dia melakukannya, dia akan terlaknat dan seterusnya. Dia takut itu sehingga dia tinggalkan. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan semakin dorongan untuk melakukan dosa itu besar dan seorang hamba berhasil untuk meninggalkan dosa tersebut, maka balasan yang akan Allah Jalla wa'ala berikan kepada orang tadi akan semakin besar dan semakin besar. Lihatlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang Allah Jalla wa'ala firmankan tentang Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam seorang yang Allah Jalla wa'ala berikan ujian berupa ketampanan wajah. Yusuf alaihi salam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan sekaligus menjadi ujian untuknya berupa ketampanan wajah, kebagusan postur tubuh. Tatkala Yusuf alaihi salam sebagaimana ma'ruf kisahnya, ya, ditemukan oleh kafilah safar, kafilah yang sedang melakukan safar perjalanan, kemudian dijadikan sebagai budak dan dijual kepada Al-Aziz, Raja Mesir di kala itu. Dan Raja Mesir mengangkatnya sebagai anak angkat. Dan Yusuf alaihi salam, Nabi yang mulia, tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Barakallahu fikum, menakjubkan. Sampai luar biasa menakjubkannya ketampanannya Nabi Yusuf alaihi salam bisa dibaca kisahnya secara sempurna dalam surah Yusuf. Tatkala Imra'atul Aziz, raja istri dari Raja Mesir, ya, memperlihatkan Yusuf di hadapan para tamu-tamu undangan perempuannya yang sudah dibawakan pisau dan apel atau pisau dan buah. Tatkala mereka melihat Yusuf, wanita-wanita ini melihat Yusuf yang mereka potong bukan buahnya, tapi yang mereka potong adalah jari-jari mereka sendiri, dan tidak sadar kalau mereka sedang memotong jari-jari mereka, tidak merasa sakit di saat melihat Yusuf berupa ketampanan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Yusuf alaihi salam. Tergoda Imra'atul Aziz, istri Raja Mesir yang mengangkat Yusuf sebagai seorang anak, tergoda dengan ketampanannya Yusuf, tergoda dengan postur tubuhnya Yusuf alaihi salam. sehingga di saat itu Yusuf diajak untuk melakukan perbuatan keji, diajak untuk melakukan perbuatan fahisyah. Bahkan Allah Jalla wa'ala mengatakan, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita tadi yang mengajak Yusuf sudah berkeinginan dengan Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf berkeinginan dengannya. Hamma, hamma itu seperti yang disebutkan dalam hadis. Hamma berkeinginan. Ya. Sebagai hal, sebagaimana halnya manusia normal. Ya, disebutkan dalam ayat jelas bahwasanya istri dari Al-Aziz tadi memasukkan Yusuf di sebuah ruangan, kemudian pintunya tertutup, tidak ada yang melihat mereka berdua. Ya, sudah berdua. Tidak khawatir pandangan manusia, ya, tidak khawatir terdengar oleh manusia. Betul-betul kalau bukan karena iman dan takwa, Yusuf alaihi salam akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, perbuatan keji yang diajak dia untuk melakukannya oleh Raja Al-Aziz. Sampai Allah mengatakan tadi, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya. Wanitanya sudah berkeinginan, sudah hamat. Yusufnya juga sudah hamat. Yusufnya sudah hamat, sudah berkeinginan. Nah, laula an ra'a burhana rabbih. Seandainya Yusuf tidak melihat kuasa Allah Subhanahu wa taala di hadapan matanya, tidak melihat kuasa Allah Subhanahu wa taala yang ada pada hatinya, niscaya Yusuf akan terjatuh ke dalam perbuatan fahisyah tadi. Namun barakallahu fikum, Yusuf alaihi salam karena iman dan takwa yang ada pada hatinya, Yusuf alaihi salam karena kelurusan fitrahnya, Yusuf alaihi salam tatkala melihat burhan, bukti nyata jelas yang menuntun dia untuk meninggalkan perbuatan keji tadi, dia pun berhasil menolak ajakan Imra'atul Aziz untuk berbuat fahisyah. Dan Allah Jalla wa'ala puji Yusuf dengan pujian yang luar biasa karena perbuatannya tersebut. Ikhwati fillah rahimakumullah, Yusuf alaihi salam di saat itu sudah betul-betul kondisinya luar biasa, mengerikan. Sampai disebutkan dalam riwayatnya bahwasanya istri raja ini menggoda. Kalau di dalam ayat disebutkan perbuatan-perbuatannya, disebutkan dalam beberapa riwayat hadis bahwasanya istrinya Al-Aziz ini menggoda. Menggodanya dengan, sungguh betapa bagusnya rambutmu wahai Yusuf. Karena keimanan Yusuf, Yusuf menjawab, rambutku adalah yang akan paling pertama jatuh tatkala aku tua. Nah, dia berusaha menguatkan hatinya. Tatkala dipuji rambutnya, betapa bagusnya rambutmu Yusuf. Yusuf langsung mengingat, rambutku kenapa bagus? Sekarang bagus, tapi rambut ini akan menjadi bagian tubuh yang akan pertama kali jatuh. Ya. Artinya enggak ada harganya. Saya belum mati, rambut ini akan jatuh sebelumnya. Kemudian wanita tadi kembali memuji, betapa bagusnya wajahmu Yusuf. Yusuf menguatkan hatinya. Wajahku ini sebagus apapun yang aku punyai sekarang, ini adalah makanan tanah nanti. Akan dimakan tanah nanti. Gitu. Berusaha menguatkan hatinya untuk tidak tergoda dengan godaan wanita tersebut. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, keberakhiran baik yang diterima oleh Yusuf alaihi salam tatkala berhasil menolak ajakan wanita tersebut, dan inilah contoh daripada orang yang disebutkan di dalam hadis, yaitu yang berkeinginan, sudah hama, sudah berkeinginan melakukan kejelekan, namun dia tinggalkan kejelekan tersebut lillah, karena Allah Jalla wa'ala, karena takut kepada Allah, karena iman yang iman dan takwa yang ada pada hatinya, maka orang tersebut pun mendapatkan pahala yang sempurna, pahala kebaikan yang sempurna Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Kemudian barakallahu fikum, faktor yang kedua, sebab yang kedua yang menyebabkan seseorang meninggalkan kemaksiatan adalah karena takut dicela manusia. Dia meninggalkan kejelekan karena takut celaan manusia. Dia tidak takut kepada hukuman Allah. Tapi yang dia takutkan adalah celaan manusia kepadanya. Sehingga dia tidak mau melakukan kejelekan itu. Dia sudah berkeinginan. Dia sudah berniat. Seandainya tidak dilihat orang, dia akan melakukan itu. Namun karena tatkala dia akan melakukan kejelekan yang sudah dia niatkan, ada orang lewat, ada orang melihatnya, dia enggak jadi melakukan kejelekan tersebut. Bagaimana barakallahu fikum yang semisal ini disebutkan oleh para ulama, orang yang meninggalkan kemaksiatan karena takut kepada makhluk, maka dia yu'aqab ala tarkiha, dia tetap dihukum meskipun meninggalkan kemaksiatan tadi. Ya. Tatkala dia melakukan kemaksiatannya, dia dihukum, tertuliskan dosa untuknya. Tatkala meninggalkannya juga dia terhukum. Ya. Dia juga terhukum. Dia akan terazab, terancam dengan azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah melakukan perbuatan riya. Dia telah melakukan perbuatan riya. Dia meninggalkan kejelekan karena ingin dilihat orang, supaya orang memandangnya dia adalah orang yang soleh, supaya orang memandangnya dia tidak pernah melakukan kejelekan. Hingga tatkala dia melakukan kejelekan, ada orang lihat, dia tinggalkan itu. Riya. Makanya kata Al-Imam Fudhil bin Iyad rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan, kanu yaqulun, dahulu para ulama senantiasa berpesan, tarkul amali linnasi riya'un. Lihat ucapan Al-Imam Fudhil bin Iyad, meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Tatkala seorang ingin beramal kejelekan, namun dia meninggalkan kejelekan tadi karena manusia. Ya. Karena khawatir dicela orang, karena mengharapkan pujian orang, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan riya. Dan riya adalah syirik kecil. Wal amalu lahum syirkun. Dan orang yang mengamalkan suatu amalan karena manusia, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala. Ya. Orang mengamalkan suatu kebaikan karena manusia, karena pujian manusia, karena dia mengharapkan sanjungan manis dari manusia, maka dia telah terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Dia menyekutukan Allah Jalla wa'ala dengan makhluknya yang lemah. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga ma'asyiral muslimin, orang yang meninggalkan kejelekan karena manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihukum atas perbuatannya tadi, dikarenakan dia terjatuh ke dalam perbuatan riya. Terlebih ma'asyiral muslimin, faktor yang ketiga, yaitu seorang yang berniat untuk melakukan kejelekan dan dia tidak berhasil melakukan kejelekannya tadi karena faktor al-ajiz. Al-ajiz artinya ketidakmampuan. Dia berniat, saya ingin berbuat buruk. Namun setelah dia usahakan, setelah dia melakukan beberapa hal yang mungkin akan membuat dia kepada perbuatan buruk tersebut, qadarullah wa masya'a fa'al, Allah mentakdirkan dengan takdir yang lain, Allah Jalla wa'ala buat dia tidak mampu melakukan kejelekan yang dia niatkan. Orang yang semisal ini, kata para ulama rahimahumullah, dia juga akan dihukum karena niat dan usaha dia untuk melakukan kejelekan tersebut. Ya. Seperti orang yang meninggalkan kejelekan dengan faktor kedua, dia meninggalkan kejelekannya atau dia tidak berhasil melakukan kejelekan yang dia niatkan bukan karena Allah, tapi karena ketidakmampuan yang dia miliki. Ya. Hal ini seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadisnya yang mulia, bahwasanya idzal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtulu finnar. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya Abu Bakrah riwayat Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, idzal taqal musliman, apabila dua orang muslim sudah berjumpa, bi sayfihima, dengan pedang keduanya. Dua orang muslim berupaya untuk saling membunuh. Keduanya sudah memegang pedangnya masing-masing, memegang goloknya, parangnya masing-masing, atau memegang tembakannya masing-masing. Babnya luas. Yang penting membawa senjata. Sama-sama berniat ingin membunuh. Ini kan kejelekan. Ini kan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Bahkan kabira min kabairi dzunub. Dosa besar dari dosa-dosa besar yang ada. Keberakhirannya bagaimana? Nabi menjelaskan orang muslim yang dua tadi yang sudah membawa senjatanya masing-masing berniat untuk membunuh satu sama lain, fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh Allah Jalla wa'ala masukkan ke dalam neraka iyadan billah. Para sahabat bertanya keheranan, ya Rasulullah, hadzal qatil, wahai Rasulullah, ini orang yang membunuh wajar. Kalau dia masuk ke dalam neraka wajar. Kenapa? Karena dia sudah melakukan perbuatan pembunuhan yang itu adalah dosa besar. Wajar dia masuk neraka. Fama balul maqtul. Lantas bagaimana dengan orang yang terbunuh? Dia terbunuh, kenapa dia masuk neraka? Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innahu kana harison ala qatli sahibi. Karena dia orang yang dibunuh ini, semasa hidupnya, tatkala dia berduel dengan temannya tadi, dia punya keinginan kuat untuk membunuh saudaranya. Namun berhasil atau tidak? Tidak berhasil. Kenapa? Karena ketidakmampuan. Dia tertebas dulu, dia tertembak dulu, dia terbacok dulu contohnya. Sudah terbunuh, gak bisa membunuh orang hidup. Kan gitu. Tatkala dia sedang berkelahi, dia orang yang dibunuh ini juga punya niat untuk membunuh saudaranya. Nah, itulah yang menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, innahu kana harison ala qatli sahibih, orang yang dibunuh pun masuk ke dalam neraka karena dia tatkala berantem, tatkala berkelahi, berperang dengan saudaranya, dia juga punya keinginan kuat untuk membunuh temannya tadi. Itulah yang memasukkan dia ke dalam neraka, niat buruk yang ada pada hatinya. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sehingga dari tiga faktor yang ada ini yang dimaksudkan di dalam hadis, orang yang melakukan atau orang yang berniat untuk melakukan kejelekan dan dia tidak berhasil melakukannya, kemudian dia akan diganjar pahala oleh Allah Jalla wa'ala atas niat baiknya tadi, atas tidak jadinya dia melakukan kejelekan tersebut, itu adalah orang yang berniat melakukan kemaksiatan dan meninggalkannya karena Allah. Bukan karena manusia dan bukan karena ketidakmampuan yang ada pada dirinya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, dengan ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan hadis yang ke-37 tentang empat kategori manusia di dalam mengamalkan kebaikan dan keburukan dan berniat untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Masih ada waktu, insyaallah taala kita masuki hadis yang ke-38 dari 42 hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Arba'innya ini. Hadis berikutnya, Al-Hadithu Thamin wa Thalathun, hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah taala qala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala berfirman, Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, ya, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah umumkan untuknya peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alayhi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Jadi perkara yang paling Allah Jalla wa'ala cintai, yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala, adalah tatkala hamba tadi melakukan fardu-fardu, kewajiban-kewajiban yang Allah Jalla wa'ala wajibkan atasnya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga dia mendapatkan kecintaanku. Aku akan cintai dia. Tatkala seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah, maka dia akan meraih kecintaan Allah Jalla wa'ala atasnya. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. Kalau aku sudah mencintai dia, kalau aku telah mencintai seorang hamba, maka akulah pendengarannya yang dia mendengar dengannya. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْشِرُ بِهِ. Dan akulah penglihatannya yang dia melihat dengannya. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا. Dan akulah tangannya yang dia menyentuh dengannya. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Dan akulah kakinya yang ia berjalan dengannya. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأُؤْتِيَنَّهُ. Apabila hamba tadi memintaku, pasti akan aku beri. Wala inista'adzani la'u'idzanna. Dan apabila hamba tadi meminta perlindungan kepadaku, niscaya pasti akan aku lindungi dia. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, nomor hadis 6502. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang tidak diragukan kesahihannya. Hadis riwayat Bukhari berisi kalimat-kalimat nayyirah, kalimat-kalimat yang bercahaya, yang menjelaskan kepada kita tentang apa yang harus kita perbuat kepada walinya Allah, orang yang dicintai Allah, dan berisi tentang cara bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Jalla wa'ala dan meraih kecintaannya. Hadis ini juga berisi tentang keutamaan orang yang telah Allah Jalla wa'ala cintai. Empat kandungan inilah yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam hadis qudsi ini. Dan insyaAllah ta'ala kita akan bahas kalimat per kalimat, mabhazan-mabhazan, pembahasan per pembahasan yang ada pada hadis ini. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, adalah pembahasan tentang siapa wali Allah dan bagaimana seharusnya sikap kita terhadap walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah Jalla wa'ala, dan firman Allah yang teriwayatkan dalam hadis, hadisnya disebut dengan hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku telah umumkan untuk berperang dengannya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Siapa wali Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala maksudkan dalam hadis ini, yang kita tidak boleh memusuhinya? Apabila kita memusuhi wali Allah, maka Allah jalla wa ala akan mengumumkan perang kepada kita. Disebutkan oleh banyak para ulama, dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dijelaskan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dijelaskan oleh Syekh Ibnu Taimin Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan yang lainnya. Tatkala mereka membahas tentang siapa wali, pembahasan yang mereka bawakan adalah makna wali secara bahasa terlebih dahulu. Siapa itu wali? Dalam bahasa Arab, siapa yang disebut dengan wali? Ikhwati fillah rahimakumullah, dalam beberapa kamus-kamus bahasa Arab dinukil oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Dusyaikh hafizahullah bahwasanya wali secara bahasa, tinjauan bahasa Arab, maknanya adalah al-muhibbun nasir, yang mencinta dan yang membela. Yang mencinta dan yang membela. Saya walinya fulan, berarti saya adalah orang yang mencintai fulan dan siap membela fulan. Allah subhanahu wa ta'ala walinya orang-orang yang beriman, berarti maknanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mencintai hamba-hambanya yang beriman dan siap membela hamba-hambanya yang beriman. Itu wali. Seorang menjadi wali Allah, ya, secara bahasa maknanya orang tersebut berarti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, membela Allah subhanahu wa ta'ala. Itu wali. Dalam bahasa maknanya adalah al-muhibbun nasir, orang yang mencintai dan orang yang membela. Hal ini sebagaimana makna wali yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 55. Allah jalla wa'ala mengatakan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya walinya kalian, walinya kita semuanya, adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Jadi kita sebagai orang yang beriman, kita punya wali. Tiga wali Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Allah adalah walinya kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah walinya kita, dan saudara-saudara kita yang beriman adalah wali untuk kita. Maksudnya wali di sini adalah mencinta dan membela. Tatkala kita mengikrarkan iman dan takwa kita, maka Allah jalla wa ala adalah wali kita. Allah mencintai kita dan Allah siap membela kita. Tatkala kita mengikrarkan iman dan takwa kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mencintai kita. Dan manakala kita mengikrarkan keimanan dan takwa kita, maka saudara-saudara kita yang beriman dengan iman yang sama, berakidah dengan akidah yang sama, bertauhid dengan tauhid yang sama, mereka adalah wali-wali kita, orang-orang yang mencintai kita dan membela kita. Itu makna wali secara bahasa. Adapun menurut istilah, maka terjadi perbedaan pendefinisian di kalangan kelompok-kelompok Islam. Ada yang benar di dalam mendefinisikan dan ada yang salah di dalam mendefinisikan. Yang benar dalam mendefinisikan wali adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, di mana mereka mengintisarikan definisi wali dari ayat-ayat Al-Quran. Dan definisi wali menurut Ahlu Sunnah disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, salah seorang imam madhab Syafi'i yang terkenal, penulis syarah Sahih Bukhari. Juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab sebagai salah seorang alim yang terkenal dari madhab Hambali dan yang lainnya. Mereka menyebutkan definisi wali menurut ahlus sunnati wal jamaah, di mana ini adalah definisi yang benar, yaitu wali adalah kullu mu'minin taqi. Wali itu adalah semua orang yang beriman dan bertakwa, laisa binabi, yang dia itu bukan nabi. Orang yang beriman, orang yang bertakwa dan dia bukan nabi, dia adalah wali. Nah, ditambahkan barakallahu fikum oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh hafizahullahu taala, maksud daripada wali yang disebutkan dalam definisi para ulama, bahwasanya wali adalah semua mukmin yang bertakwa yang bukan nabi, maksudnya adalah innama yuqsadu bil wali man kammala bihasabi istita'atihi al-imana wattaqwa. Yang dimaksud dengan wali adalah orang yang berusaha sesuai dengan kemampuannya untuk menyempurnakan keimanan dan takwa yang ada pada dirinya. Wa ghalaba alaihi fi ahwalihil iman wa taqwa, dan praktek iman dan takwa menjadi praktek yang dominan pada dirinya. Ya. Ini barakallahu fikum keterangan dari Syekh Shalih Al-Syaikh tentang wali. Secara umum, tatkala orang mengikrarkan keimanannya dan mengikrarkan takwanya, dia menjadi wali. Ya, dia adalah wali Allah. Yang tidak boleh kita musuhi, yang tidak boleh kita caci maki, tidak boleh kita rendahkan. Dia adalah wali Allah. Namun karena yang namanya wali didefinisikan dengan iman dan takwa, yang namanya iman dan takwa itu kan masing-masing orang berbeda-beda. Ada fulan keimanannya sempurna, luar biasa, tinggi, bagus. Ada orang yang keimanannya rendah, ada orang yang keimanannya tengah-tengah. Nah, sehingga disebut oleh para ulama, kalau semua mukmin yang bertakwa adalah wali, berarti wali juga bertingkat-tingkat, tergantung dengan iman dan takwa yang ada pada hati seseorang. Semakin dia beriman dan bertakwa, semakin tinggi juga tingkat perwalian yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, dalam istilah yang sering dipakai oleh para ulama, tidak semua disebut orang yang beriman dan bertakwa itu wali. Karena bisa jadi peminum khamr wali, karena dia punya iman dan takwa meskipun tidak sempurna, kan gitu. Nah, yang disebut wali dalam istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama dalam ucapan dan buku-buku mereka, yang namanya wali adalah tadi yang disebutkan Syekh Shalih. Wali adalah orang yang berusaha menyempurnakan iman dan takwa pada hatinya sesuai dengan kemampuan dia. Dia mampunya seberapa, dia berusaha itu dengan kemampuan yang dia punya untuk menyempurnakan iman dan takwanya. Dan wa ghalaba alaihi fi ahwalil iman wa taqwa, tatkala dia sudah berusaha menyempurnakan iman dan takwanya, praktek iman dan takwa menjadi dominan pada kondisi dia sehari-hari. Dia ya orang yang terlihat sering berbuat kebaikan, meskipun ada kalanya dia berbuat keburukan. Ini namanya manusia, namanya orang. Orang itu gak mungkin sempurna, gak mungkin salah. Setakwa-takwanya orang itu ada kalanya tatkala dia tergelincir, ada kalanya dia tatkala terjatuh, ada kalanya dia salah. Namun yang namanya wali, tatkala dia terjatuh ke dalam kesalahan, kesalahan itu tidak mendominasi dirinya. Wali itu beriman dan bertakwa, dan keduanya praktek iman dan takwa itu menjadi sesuatu yang mendominasi kehidupannya. Ya, yang selalu dia pentingkan, yang selalu dia pikirkan adalah ibadah. Tatkala berjalan, yang dia pikirkan, yang dia inginkan adalah ibadah. Tatkala dia bekerja, yang dia pikirkan, yang dia inginkan dan dia niatkan adalah ibadah. Tatkala dia di masjid, al-muhim, iman dan takwa betul-betul mendominasi dirinya. Inilah wali. Ikhwani fillah rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan, masih di pembahasan yang pertama dalam hadis ini, insyaallah di pertemuan berikutnya insyaallah kita akan menyebutkan ayat yang menjadi dasar untuk pendefinisian para ulama bahwasanya wali adalah orang yang beriman dan bertakwa, berusaha menyempurnakan iman dan takwa dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas di pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Wa naktafi bihadzal qadar. Wafaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.